Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang sama-sama kita hormati, karena dalam Islam diajarkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak memuliakan pemimpin, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat, Bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tuan imam, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, sampai tidak salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Kalau Allah tidak sayang, karena Allah masih sayang, tidak dapat dibedakan mana yang sholat subuh, mana yang tidak. Tapi kalau Allah sudah cabut kasih sayang, tidak lagi ditutupinya hamba itu, maka na'uzbillah, yang tidak sholat subuh tertulislah di telinganya WC setan, toilet setan. Sedangkan toilet manusia saja bau setan, apalagi toilet setan. Na'uzubillah. Tapi karena Allah, banyak nama Allah, walillahil asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna, tapi diawali dengan nama ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Diawali dengan ya Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahim, kasih sayang Allah. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman semua dapat, yang sholat, yang tak sholat, yang Islam, yang tak Islam, semua dapat. Sama seperti orang menebarkan beras, ketika dia tabur beras, semua ayam dapat. Ayam jantan, ayam betina, ayam baik, ayam jahat, semua dapat. Tapi Rahim, hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat. Itulah kenapa kalau ditanya, kalau memang Allah itu yang disembah, kenapa yang tidak menyembah dapat rezeki, yang menyembah dapat rezeki, yang baik dapat, pemabuk dapat, pezina dapat, pecandu narkoba dapat? Karena dia Rahman, semua dapat. Besok pagi terbit matahari, semua hidup, baik yang beriman maupun tidak, yang bersyukur maupun tidak, yang salat subuh maupun tidak, semuanya hidup. Itu karena sifat Rahman. Tapi yang mendapatkan surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah adalah yang Rahim, diambil dari Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu adilnya Allah, begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, meliputi semuanya, yang baik maupun yang tak baik. Adapun orang yang tak baik, kenapa rezekinya bertambah, umurnya panjang, badannya sehat, anak istrinya sehat? Mana keadilan Allah itu, Pak Ustaz? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang tidak solat, tidak puasa, tidak solat subuh, tidak pernah ke masjid, diberikan Allah juga sehat. Namanya istidraj. Itu yang kita khawatirkan. Tidak pernah beribadah tapi badan sehat. tidak pernah berzakat tapi rezeki lancar, itu namanya istidraj, dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, aku ulur, ku ulur badannya sehat, ku ulur rezekinya lancar, ku ulur kekuasaan tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi orang yang rezekinya lancar walaupun tidak beriman, orang yang umurnya panjang walaupun tidak sholat, orang yang rezekinya melimpah walaupun tidak bersedekah, sesungguhnya mereka sedang dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang sedang menipu mereka. Sebaliknya ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, tapi sakit-sakitan, rezekinya sempit. Mana keadilan Allah? Justru Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Hatta yamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai aku buat hambaku itu berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya walau sedikit pun, langsung dihapuskan Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Ada hamba itu yang kena penyakit, susah hati, gundah gulana, kakinya tertusuk duri. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, dengan itu Allah membersihkannya dari segala macam dosa-dosa. Bersih sebersih-bersihnya. Demam, bersih dosa. Sakit kepala, bersih dosa. Penyakit yang tak berkesudahan, bersih dari segala dosa. Berjalan 9 orang, tapi ada satu orang yang kakinya tertusuk duri, itu pun juga menghapuskan dosa-dosanya. Itulah mengapa kita husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Apa dosa saya? Saya tak ada dosa Pak Ustaz, saya bersih. Orang yang merasa tidak berdosa, orang yang menyangka tidak ada salah, orang yang berkata saya tak punya salah, saya tak punya dosa, saat itu dia sedang bersalah, sedang silap, sedang khilaf dan berdosa. Jangankan kita, bapak moyang kita Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Jangan kau dekati pohon ini. Ternyata dia silap dan salah. Dia bukan mendekati pohon itu, malah dia telan buah kuldi. Tapi dia sadar, dia bertobat, maka dia katakan, Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu doa yang paling tua, doanya Adam bersama Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jamaah fardu subuh, tema yang diberikan oleh panitia adalah tentang bagaimana internet. Ada sebagian orang mengharamkan internet, Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Google, YouTube, haram. Seandainya saya mengharamkan internet, bagaimana mungkin saya mengharamkan internet sedangkan masyarakat Waisai Raja Ampat kenal Ustaz Somad karena internet. Saya pertama kali datang kemari, Bapak Ibu kenal Pak Bupati karena melihat langsung, kenal Tuan Imam karena melihat beliau imam sholat subuh di sini. Saya, dari mana anak-anak kecil itu tahu kenal dengan saya? Kenalnya dari dua cara. Yang pertama, karena bapak ibunya selalu menonton www.youtube.com. Yang kedua, karena bapak ibunya TV-nya di rumah TV One, memang beda. Itulah yang membuat dia kenal. Jadi kalau saya katakan internet haram, TV haram, berarti saya sudah menutup akses. Oleh sebab itu maka yang baik itu adalah internet ini seperti pisau. Bagaimana pisau? Pisau dipasang untuk memotong ayam. Pisau dibuat untuk memotong sapi kurban kemarin. Pisau parang panjang dipotong untuk dipakai memotong daging. Boleh, tapi jangan lupa pisau punya dua mata. Satu ke bawah, satu ke atas. Ketika dipakai dia untuk memotong ke bawah, boleh, halal. Tapi kalau dipakai untuk memotong leher, memotong urat nadi, la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau buat dengan tanganmu sendiri menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ketika internet dipakai untuk menonton ceramah, bagus. Internet dipakai untuk mengundang jamaah WhatsApp, hadirilah tablik akbar. Dulu orang pengumuman keliling kampung pakai mikrofon, hadiri bersama-sama, besok pengajian ustadz kita, keliling. Tapi zaman sekarang tidak lagi ada, cukup dengan WhatsApp. Alhamdulillah semua datang. Tapi ada 1, 2, 3 rumah tidak datang. Selesai pengajian dia baru bertanya, dari mana? Dari Masjid Agung. Ada apa? Pengajian. Siapa isi pengajian? Ustaz Somad. Dari mana? Dari Riau. Belum. Saya kenapa tidak dikasih tahu? Kami sudah kirim WhatsApp. Rupanya dia tidak beli paket 2 giga. Betapa internet luar biasa. Kemarin pengajian kita di alaman Masjid Agung streaming. Penontonnya banyak. Lalu kemudian tadi malam yang di kantor Polres Raja Ampat juga streaming. Penontonnya ramai. Like-nya berapa? Buka HP, tengok Facebook. Facebook Ustadz Somad punya Facebook? Punya. Berapa pengikutnya? Followernya 1,2 juta. Artinya kalau saya ceramah paling tidak ada 10%, berarti 120 ribu orang. Di jamaah masjid kita sekarang ramai, tapi yang menonton orangnya tidak ada se-Indonesia. Mereka mengucapkan selamat, selamat Ustaz Somad sudah sampai ke Papua Barat, sudah sampai ke Raja Ampat. Ustaz Somad akan datang kalau ke sana lagi, ajak-ajak kita, mau lihat juga itu bagaimana indahnya Raja Ampat. Nanti saya ceritakan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa tahu ceramah dari internet, tahu yang baik-baik dari internet. Suatu ketika saya sedang makan sate di pinggir jalan. Ada jual sate, saya pun makan. Lalu saya lihat ada seorang anak muda memperhatikan saya. Rambutnya anak muda zaman sekarang. Di atas saja ada rambut, samping gundul. Celananya sobek, koyak. Bajunya pun bukan orang pengajian. Saya sedang makan, dia tengok saya. Saya makan, dia tengok juga. Saya mulai khawatir, ini jangan-jangan copet. Selesai makan, baru dia datang mendekat. Dia salam saya, Ustaz Somad. Iya, kata saya. Saya selalu nonton ceramah Ustaz. Astagfirullah, saya sudah suuzon. Ternyata kita tidak bisa menilai orang dari casingnya. Casingnya setan, tapi isinya pengajian. Lebih baik daripada casingnya koko, isinya setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa anak muda gayanya bukan orang pengajian, tapi dia menonton pengajian. Saya pergi suatu daerah ceramah, begitu sampai datang anak-anak kecil mengejar saya. Ustaz, Ustaz, salam. Dari mana kamu tahu? Ustaz Somad, dari mana tahu? Ceramah Ustaz banyak di HP mama, kata dia. Ternyata di HP ibunya di rumah banyak rekaman pengajian, banyak video ceramah Ustaz. Dari mana kamu tahu saya? Ceramah Ustaz banyak di HP mama di rumah. Bapak kamu tahu? Tahu juga. Nah, ini penting juga kalau bapaknya tidak tahu. Artinya apa? Anak-anak bisa kenal Ustaz karena bapak ibunya mendengar ceramah pengajian. Lalu untuk apa lagi jamaah datang ke masjid subuh ini? Pertama, pahala solat subuh berjamaah. Yang kedua, saya faham, saya tahu, saya mengerti. Bapak ibu datang subuh ini untuk meyakinkan ustaz ini apakah betul-betul ada di alam nyata atau tidak. Jangan-jangan hanya ada di alam gaib saja, di Facebook saja, di YouTube saja, di Instagram saja, tapi ternyata dia ada di alam nyata, bisa dilihat, bisa bersalaman, bisa menjadi imam. Jangan-jangan dia cuma nyuruh orang saja sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah, ternyata dia tidak sholat berjamaah. Nah, Subuh ini saya diminta jadi imam. Saya biasanya jarang-jarang mau jadi imam. Subuh ini saya mau jadi imam. Biasanya kalau saya diminta jadi imam, Ustaz jadi imam. Imam tetap saja. Maju bahwa saya jadi imam. Tidak. Kenapa? Karena saya tidak tahu tradisi di daerah itu. Apalagi sholat subuh. Apakah di masjid itu biasanya pakai kunut atau tidak? Tadi tidak sempat bertanya. Begitu dikasih mikrofon, saya maju saja, saya nekat saja. Yang penting saya pakai kunut. Andai masjid ini tidak pakai kunut pun, saya pakai kunut, sholat subuhnya tetap sah. Setelah sholat baru saya tanya, Tuan Imam, biasa pakai kunut? Pakai kunut. Alhamdulillah. Andai tidak pakai kunut masjidnya, saya tadi pakai kunut, sholatnya tetap sah. Andai saya baca kunut, lalu kemudian selama ini tidak pakai kunut, tetap sah. Andai di masjid ini tidak pakai kunut, saya pakai kunut, sah. Karena kunut hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Maka dibaca baik. Kawan-kawan kita dari Muhammadiyah tidak pakai kunut juga baik. Jangan sampai berkelahi antara yang berkunut tidak berkunut. Muhammadiyah mengatakan tidak pakai kunut, NU mengatakan pakai kunut. Dulu berdebat antara yang berkunut dengan tidak berkunut sampai jam 2 malam berdebat. Besok sama-sama tidak sholat subuh. Ini tidak betul. Karena kunut ini sunnah, sholat subuhnya wajib. Jangan gara-gara yang sunnah meninggalkan yang wajib. Begitu juga tentang masalah khilafiyah. Itu diantara banyak pembahasan yang saya bahas di internet. Karena saya biasanya pengajian, habis itu tanya jawab. Begitu juga dengan subuh ini. Kemarin di halaman kita sudah setting, nanti Ustaz Somad pengajian, habis itu tanya jawab. Tapi berhubung satu dan lain hal, terpending. Dilanjutkan tadi malam di kantor Polres Raja Ampat. Tadi malam banyak pertanyaan. Lalu kemudian subuh ini pengajian yang terakhir. Pengajian terakhir maksudnya di Raja Ampat. Bukan berarti setelah ini saya mati, tidak. Pengajian terakhir. Nanti besok akan dilanjutkan besok malam. Nanti malam di Sorong dan besok subuh di Sorong dua kali. Setelah itu baru kami pulang, tidak langsung ke Sumatera, tapi mampir di Palu. Nah, inilah pengajian yang sangat melelahkan. Setelah di Sorong baru di Palu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa ada yang mengganjal di pikiran jamaah. Selama ini dalam pikirannya, kenapa begini? Kenapa seperti ini? Nabinya kan sama. Sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu berapa orang, Pak Ustaz? Satu orang. Tapi kenapa banyak sekali cara beribadah? Karena Nabi sholatnya bukan sekali. Nabi itu sholatnya sejak umur ketika dia Isra dan Mi'raj, 2 tahun sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah dia 10 tahun, lalu kemudian sebelum pindah 2 tahun, berarti 12 tahun sholat. Maka banyak gerakan-gerakan. Yang satu diriwayatkan sahabat dari sebelah kiri, yang satu diriwayatkan sahabat dari sebelah kanan, yang satu diriwayatkan sahabat yang kemarin sore, yang satu diriwayatkan sahabat besok pagi. Maka banyak versi, dari mulai mengangkat tangan sampai rukuknya, sampai sujudnya. Tapi semuanya sepakat bahwa sholat itu 5. Sepakat. Tidak ada beda antara NU, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah. Semuanya sepakat sholat itu 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ini kita sepakati. Jangan nanti datang aliran ke Raja Ampat, sholat itu tinggal 3. Wah, kata yang malas sholat, ini yang saya tunggu selama ini. Ini. Suara apa itu? Jam menunjukkan kalau di masjid dekat rumah saya, kalau berbunyi itu menunjukkan matahari sudah terbit. Terbit matahari, berbunyi dia. Dan saya kira sama di Raja Ampat. Kalau sudah berbunyi itu matahari terbit. Dari mana Ustaz tahu matahari terbit? Nampak merah. Berarti sholat subuh sudah habis. Habis. Jam 6 kurang 15 terbit matahari, berarti waktu sholat subuh sudah habis. Jadi kalau ada yang bangun tadi jam 5.30 bisa sholat subuh. Siapa yang terlambat bangun lalu kemudian bangun dia, apakah langsung sholat subuh? Tidak. Jangan lupa ada sholat. Kalau sampai kau tinggalkan, sudah kehilangan dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh, atau disebut juga dengan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama qabliyah subuh sama waktunya, antara azan dan iqamat bagi yang sholat berjamaah. Makanya tadi saya sampai Ustaz Somad, ini azan sudah, udah azan sudah, saya sholat sunat qabliyah subuh. Rakaat pertama ayatnya diatur oleh Nabi. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Kau boleh bertetangga dengan Kristen, kau boleh satu kantor dengan Katolik, tapi sebelum terbit matahari, sebelum engkau jumpa dengan tetanggamu, kau kuatkan keyakinanmu. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama, pondasinya harus kuat. Kenapa dindingnya kokoh? Kenapa tiangnya kuat? Kenapa kubahnya tegak berdiri? Karena pondasinya kuat. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua mesti ditanamkan ke dalam pikiran, otak, hati, pikiran anak-anak kita. Qul, katakan, wallahu ahad. Allah esa, tunggal, tak berbilang. Kalau dia sudah satu, jangan lagi meminta ke pohon kelapa, jangan lagi meminta ke batang kayu, jangan lagi meminta kepada manusia, tapi meminta kepada dia. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Mentang-mentang nama dia, dia sebut Somad. Somad itu nama Allah. As-Somad nama Allah. Saya ini hambanya, makanya disebut Abdus Somad, hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Lam yalid, dia tidak beranak. Karena kalau dia beranak, pasti ada darahnya. Maaf, darah melahirkan, namanya darah nifas, najis, kotor. Selama darah nifas, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh tawaf di Masjidil Haram. Karena orang yang nifas berdarah, darahnya najis, kotor. Kalau dia berdarah, maka tak mungkin dia Tuhan. Lam yalid walam yulad, tak mungkin dia dilahirkan. Karena kalau dia dilahirkan, berarti dia keluar dari tempat yang rendah, yang hina. Maka ayat itu dibaca sebelum sholat subuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat dari isya sampai subuh, hebat tahajudnya dari isya sampai subuh. Dan ayatnya dia tidak tukar, Qul huwallahu terus. Rakaat pertama, Qul huwallah. Rakaat kedua, Qul huwallah. Rakaat ketiga, Qul huwallah. Rakaat keempat, Qul huwallah. Dilaporkan sama temannya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ada seorang laki-laki, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat ayatnya tidak ganti-ganti, Qul huwallah terus. Ini perbuatannya, ini bid'ah ini, karena tidak pernah dibuat Nabi. Berani-berani dia sholat ayatnya Qul huwallah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dia baca tiga kali, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti dia sudah menghatamkan satu Al-Qur'an. Berarti dia sudah hatam Qur'an berkali-kali tadi malam. Itulah hebatnya Qul huwallah. Jadi kalau ada ibu punya suami salat tahajud ayatnya Qul huwallah terus, itu bukan berarti dia tidak hafal ayat yang lain. Tapi karena dia cinta kepada Qul huwallah dan dia ingin mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya. Inilah dalil yang selama ini kami tunggu, Pak Ustaz. Kata orang yang hafalannya tak banyak, ayatnya Qul huwallah terus. Bagi yang hafalnya banyak, silakan baca ayat-ayat yang lain. Bagi yang tidak, kul huwallah saja. Kul huwallah wa'adunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Gimana kalau terlambat bangun, Pak Ustaz? Jam 5.30 kami bangun. Jam 5.30 bangun. Jangan langsung sholat subuh. Qabliyah subuh. Bagaimana kalau ke masjid, imam sudah 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tinggal 2 menit. Kebetulan di masjid itu ada jam dinding yang menunjukkan waktu iqamat. 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Kalau dia tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Karena waktunya pendek. 2 menit tidak dapat 4 rakaat qabliyah subuh. Tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau dia qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau cuma qabliyah subuh, kalau cuma tahiyatul masjid, masuk masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid, tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau dia sholat qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya terlambat terus. Setiap subuh datang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Kata Ustaz Samad kemarin, datang qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Mana tahu terlambat. Yang paling afdol adalah datang cepat, setelah itu masuk masjid, tahiyatul masjid. Di mana tadi tahiyatul masjid? Di sana. Qabliyahnya di sini. Tahiyatul masjid sana, qabliyahnya di sini. Setiap tempat-tempat sujud kita akan bersaksi di akhirat. Masjid Agung bersaksi di akhirat bahwa Abdul Somad yang datang dari Nun ujung Sumatera Indonesia pernah sholat di sini, akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid saya sholat di Banjarmasin, masjid saya sholat di ujung Pandang, masjid saya sholat di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta saya ceramah. Masjid-masjid tempat saya sujud menjadi saksi, dan mudah-mudahan kening kita nanti bersujud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin. Bersaksi di hadapan Allah. Makanya nanti kalau pergi musafir, mampir ke masjid, sholat. Mampir ke masjid, sholat. Ini ada juga orang yang pulang pergi perjalanan jauh, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan, kencing, kencing, kencing. Mampir ke masjid cuman masuk ke kamar mandinya, berwudu, habis wudu masuk. Kalau kebetulan pagi, sholat duha. Kalau kebetulan sore, tahiyatul masjid. Sholat apa sore, Pak Ustaz? Sholat sunat mutlak. Usolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat yang terikat dengan waktu pagi, duha, malam, tahajud. Ada sholat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Tapi dia terikat dengan momen, momentum. Sholat sunat selesai wudu. Sholat sunat selesai wudu. Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al. Kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selop sendalmu, terompahmu di dalam surga. Kresik, kresik, kresik, kresik. Hebatnya Bilal, orangnya belum masuk surga, suara sendalnya sudah didengar oleh Nabi. Makanya Bapak Ibu kalau ada nanti pulang sholat sendalnya hilang, sabar, mungkin sudah masuk surga duluan. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat selesai wudhu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan, laksanakan. Bagi yang sudah, terus lanjutkan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sholat-sholat sunat ini insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak bisa ditambah. Sholat subuh 2 rakaat. Jangan karena terlampau rajin sholat subuh 3 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Jangan karena terlalu rajin sholat zuhur 4 rakaat dibuat jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, kenapa kau baca jahar? Supaya pahalanya lebih banyak. Oh tidak bisa. Man ahdatha, siapa yang menambah-nambah, membuat-buat yang tidak dicontohkan Nabi, fahuwa rad, mardud. Tapi sholat sunat bisa ditambah. salat sunat tahajud tambah sebanyak-banyaknya. Kata Pak Bupati, Ustaz Somad nanti malam tidur di cottage di atas laut tepi pantai, itu salat tahajud khusyuk sekali di sana Ustaz. Merasakan kemuliaan keagungan Allah, terasa suara ombak berdesir, serasa di atas air. Masya Allah, saya pun tadi malam bangun salat tahajud. Oh, gimana rasanya Pak Ustaz? Rasanya ya seperti bunyi air. Salat di tengah laut, di atas laut, merasakan keagungan. Di tengah laut terasa kita tak ada apa-apanya. Andailah tadi malam na'udzubillah terjadi tsunami. Itu yang saya pikirkan tadi malam. Itu tidur. Ini kalau datang ini air, disapunya rata dengan tanah, akulah duluan. Tapi di situ pula rupanya kalau ingat mati, terasa bahwa kita tak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kalau kau matikan aku malam ini ya Allah, kalau kau matikan aku malam ini, maka besok pagi aku sudah tak buat dosa lagi. Tapi kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup ya Allah, aku akan ada amal pahala karena aku masih bisa ceramah di Masjid Agung Waisai Raja Ampat. Rupanya Allah masih sayang. Tadi masih terbangun saya. Bangun. Oh, masih hidup lagi. Maka saya bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mandi. Paling bagus mandi malam. Katanya mandi malam kena rematik, Pak Ustaz. Nah, yang rematik itu mandi sejak mulai tenggelam matahari azan maghrib sampai jam 12 malam. Itu yang kena rematik, penyakit tulang. Tapi kalau sudah dari mulai jam 1, jam 2, jam 3, bagus. Malah dokter-dokter menganjurkan terapi mandi malam. Sehat, segar bugar. Ulama-ulama kita, tua-tua, sehat-sehat. Tuan imam kita, sudah tua, sehat. Kenapa? Mandi malam. Sehat walafiat. Karena malaikat suka dengan harum-harum. Habis mandi, gosok gigi, bersih, pakai parfum, minyak wangi, baru sholat sunat. Malaikat suka pada yang harum-harum. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, sauman, bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Apalagi habis makan bawang, makan busuk, tidak gosok gigi, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Bukan cuma kawan di sebelah yang hampir pingsan. Malaikat-malaikat pun tidak suka sama yang bau-bau busuk. Makanya lama wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad. Ah, Muhammad, wahyu sudah lama tidak turun kan? Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Maka turun ayat, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkanmu, Tuhanmu tidak menyia-nyiakanmu. Wadduha lama turun. Lama surat Ad-Duha turun. Sampai akhirnya begitu surat Ad-Duha turun, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi senang karena malaikat sudah turun. Selesai turun, makanya sebelum membaca surat Ad-Duha itu bertakbir, La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Orang kalau khatam kaji dari surat Ad-Duha sampai An-Nas bertakbir. Kenapa bertakbir? Karena ketika surat Ad-Duha turun, Nabi senang, Nabi bertakbir. Nabi tanya Jibril, Jibril, ya, kenapa engkau lama sekali tidak turun? Sampai istri Abu Lahab mengejek saya. Kata Jibril, saya tidak turun karena di bawah tempat tidurmu ada bangkai anak anjing. Masuk anak anjing ke dalam, lalu mati. Datang seorang perempuan namanya Khawlah, membawa batang sapu, dia tarik bangkai anjing, dia buang. Kami tidak mau masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Malaikat tidak masuk ke rumah karena ada bangkai anak anjing. Sedangkan bangkai anak anjing saja ada, malaikat tidak mau masuk, apalagi anjing herder di dalam. Tidak. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahman, malaikat maut masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kotor air liurnya, najis, dan kalau terkena bukan hanya sekedar dicuci tapi disiram pakai air 7 kali. Salah satu air itu dicampur dengan air tanah. Ini umat Islam, agama primitif, agama orang hutan, agama ketinggalan zaman. Masa air liur anjing mesti disiram pakai air tanah? Kan sudah ada Mama Lemon, sudah ada Super Pel, sudah ada Rinso Soklin. Kenapa disiram pakai air tanah? Ternyata disiram pakai deterjen, kumannya tidak mati. Kuman tidak mati. Kuman dari air liur anjing hanya mati dengan kuman yang ada di tanah. Ternyata di tanah, ambil tanah campur air, pakai mikroskop lihat, di dalam tanah itu juga ada bakteri. Bakteri dari dalam tanah membunuh bakteri dari air liur dan kotoran anjing dan babi. Bakteri memakan bakteri. Itu hanya bisa dipahami oleh dokter. Bakteri memakan bakteri. Yang disuntikkan ke dalam badan kita itu bakteri. Loh, kenapa bakteri? Bakteri yang dalam badan membunuh bakteri yang akan muncul. Bakteri memakan bakteri. Itu yang mesti diajarkan. Sekarang yang diajarkan jeruk makan jeruk. Bakteri dari tanah memakan bakteri dari air liur anjing dan babi. Najis mughallazah, kotor, kasar, menjijikkan. Islam sudah mengajarkan itu. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Padahal dia buta huruf, tidak bisa tulis, bisa baca. Bagi kita yang beriman mudah saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah. Bersih. Kita alhamdulillah bersih. Tempatnya bersih, masjid. Sajadah sampai 3 lapis sajadah. 1, 2, 3. Kenapa banyak sekali sampai 3 lapis? Orang yang berinfak berwakaf sajadah diberikan kepada tuan imam, maka setiap kali sholat dilaksanakan pahalanya mengalir. Tapi yang bersedekah sajadah itu sholat juga. Jangan rajin sedekah sholat sajadah dia tidak sholat. Kamu kenapa tidak sholat? Saya nunggu pahalanya aja. Tetap sholat. Yang bersedekah Quran, banyak sekali Quran, banyak, rapi, dari susunannya nampaknya jarang dibaca. Dibaca tiap malam Ustaz, cuman selesai kami baca kami susun rapi lagi, karena Allah itu maha indah. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Jadi kalau ada bapak namanya Jamal, artinya indah, Jamil, maha indah. Kawan saya ke sekolah dulu namanya Jamal Jamil, kembar. Abangnya Jamal, adiknya Jamil. Jamal, indah. Kita indah, bersih. Ustaz Somad di mana-mana ceramah pakai baju putih aja. Sampai ada komen jamaah di YouTube, Ustaz ganti-ganti dong bajunya. Dia belum tahu saya sudah sampai Kerajaan 4, ganti baju terus. Kemarin pakai baju, ini pakai baju. Dulu waktu saya kecil ada orang yang mengatakan tidak boleh sholat pakai baju bergambar burung. Waktu itu saya kecil dengan, tidak boleh sholat pakai baju gambar burung. Kenapa? Karena burungnya itu ada najisnya, ada taiknya. Maka kalau dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Lama saya mikir, waktu itu masih anak-anak. Sholat burung, ini ada burung, ada taiknya. Yang najis itu yang kelihatan oleh mata. Itu. Adapun baju bergambar dipakai sholat, ya enggak apa-apa. Hanya saja mungkin makmum di belakang ada yang matanya ter... Kan kita sholat disuruh nengok tempat sujud. Tapi ada juga makmum yang nengok. Ini kalau saya pakai nanti di Riau, ada makmum sholat, wah baju baru. Nampaknya gambar cendrawasih. Ini yang dari Raja Ampat kemarin. Makanya tidak boleh sholat pakai baju bertulisan. Saya sholat di salah satu masjid, ada saya lihat di belakang, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Ini di belakang, pertama nih, bawa pasnya. Astagfirullah. Yang paling bagus itu pakai baju polos, Bapak pergi tengok Pak Bupati pakai baju putih, pakai baju hitam. Pakai baju hitam bagus. Tapi kenapa Nabi mengajarkan pakai baju putih? Karena kalau dipakai baju putih, cepat nampak kotornya. Baru dipakai sebentar, kelihatan kotor, ganti yang baru. Kalau pakai baju hitam, enggak kelihatan kotor. Bagus juga. Kita tidak kotor, cuman teman tidak tahan di sebelah. Yang tersinggung yang pakai baju hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau hitam, mau putih, mau hijau, tidak apa-apa. Tidak dilarang berwarna, bercorak, bagus. Allah suka kepada keindahan. Bersih pakaian, bersih badan, bersih pikiran, bersih hati. Makanya selesai berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertobat. Kemarin aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Karena hati ini banyak penyakitnya. Hasad, iri, dengki, busuk hati, tak senang nengok nikmat orang. Melihat kawan mobil baru, demam. Melihat teman rumah baru, pingsan. Melihat teman bini baru, mati. Ibu jangan marah. Maksudnya bini baru, bini lamanya meninggal. Ibu mau marah aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan ya Allah. Badan sudah bersih, gigi bersih. Ada iklan Baleho besar. Anak Anda ajak gosok gigi 3 kali sehari. Ternyata anak-anak diajak gosok gigi 3 kali. Sarapan pagi gosok, makan siang gosok, makan malam gosok. Anak kecil diajar gosok gigi sebelum tidur supaya giginya jangan ulat. Ternyata Islam mengajarkan bukan cuma 3 kali gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak gosok gigi. Inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi. Makanya ada sebagian ustaz di bajunya ada siwak. Siwak. Sebelum salat luruskan saf, luruskan saf. Setiap mau sholat gosok gigi, sunnah. Orang paling bersih giginya adalah orang Islam. Apa ini membela-bela agama sendiri? Bukan apologi, tidak. Bukan pembelaan terhadap agama sendiri. Memang itu diakui dunia. Karena Nabi mengajarkan setiap mau sholat gosok gigi. Sholat subuh gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud malam. Bersih, sebersih-bersihnya. Sekarang baru kita diajarkan. Anak-anak ibu masih ingat enggak kemarin? Mama, tolong siapkan sabun sama gayung. Kata kepala sekolah, besok anak-anak disuruh bawa gayung. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Diajarkan cuci tangan Anda. Karena di jari-jari ada bakteri. Bakteri dari kelingking menyebabkan penyakit demam. Bakteri dari jari manis menyebabkan penyakit influenza. Bakteri dari jari tengah menyebabkan batuk. Bakteri dari jari telunjuk menyebabkan penyakit tipoid, malaria, segala macam. Karena kata dia dari jari ini keluar bakteri. Makanya kita kalau naik pesawat, kebetulan tiket pesawatnya eksekutif, begitu kita duduk, datang pramugari membawa sapu tangan basah, merasap hangat. Dia suruh kita basuh tangan. Yang pertama kali disangkanya itu roti dikunyahnya. Berasa. Padahal untuk cuci tangan. Karena ada bakteri-bakteri di tangan kita. Akhirnya anak kita diajarkan hari cuci tangan internasional. Saya lupa itu tanggal berapa. Tapi nanti anak bapak ibu pasti ingat disuruh bawa gayung dari sekolah. Untuk apa? Untuk cuci tangan. Kita sudah diajarkan cuci tangan orang Islam paling tidak 5 kali sehari. Cuci tangan sebelum wudu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuci tangan, cuci tangan. Sekarang baru tahu manfaat, maka dibuat cuci tangan. Nanti 20 tahun lagi ada namanya Hari Cebok Internasional. Kita cebok sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang makin hebat hotel, makin canggih. Hotel bintang 3 masih ada keran. Hotel bintang 4 mulai. Hotel bintang 5 Air pun tak ada, pakai tisu saja. Nauzubillah. Makanya ada seorang tokoh budayawan Melayu Riau, almarhum Bapak Dr. Tenas Effendi namanya. Beliau kalau pergi kemana-mana bawa gayung. Di dalam kopernya itu gayung. Kenapa? Karena nanti sampai di hotel ada yang tidak ada kerannya. Gimana mau cebok? Artinya apa? Islam mengajarkan kebersihan, kesucian. Bangun malam, wudu, mandi, bersih, baru kemudian ke masjid, cerah, segar, bugar, lalu kemudian sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salaman. Tadi selesai sholat, saya salam Pak Imam. Habis itu salam lagi dengan Pak Bupati. Tadi malam sudah salaman. Tadi sampai salaman. Apa ini orang Islam salaman? Badan sudah bersih, tapi hati belum bersih. Maka bersalaman. Mamin muslimah, ini ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa, bertatap muka. Wayatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufiralahuma, Allah mengampunkan dosanya. Malam yatafarraqa. Jadi bersalaman mengampunkan dosa. Bersalaman mengampunkan dosa. Dosa bersih, tapi hutang tetap belum lunas. Setelah salaman lunas, enggak. Salaman dengan Pak Imam. Sudah berapa kali saya salaman dengan Pak Imam. Kemarin salaman, tadi malam salaman, ini salaman lagi. Sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masalah. Tapi katanya Pak Ustaz, ada yang mengatakan setelah selesai sholat enggak boleh salaman. Enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Sebelum sholat salaman, boleh. Selesai sholat salaman, boleh. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada orang sedang sholat ngulurkan tangan, itu bukan ngajak salaman. Tidak boleh melewati sedang sholat. Tempat sujud itu harus ada sutrah namanya. Mana sutrah? Nih, ini sutrah namanya. Di tempat sujud itu tidak boleh. Oh, nih. Mohon maaf, saya membelakang. Nah, ini tempat sujud. Harus ada sutrah. Artinya apa? Antara saya dengan tempat sujud tidak boleh ada orang lewat. Adapun dia lewat di sini, ya enggak apa-apa, lewat. Jadi enggak boleh saya imam ini tiba-tiba ada orang lewat di sini. Oh, enggak boleh. Yang tidak boleh itu dari tempat tegak ke tempat sujud. Kalau ada orang lewat di depan saya, harus saya tahan. Tiba-tiba nanti ada orang lewat, harus saya tahan. Makanya kalau ada orang ngaji, yang ngaji paham. Nah, oh, dia sedang sholat. Tapi kalau orang yang enggak ngaji, enggak ngerti gini, mau salaman. Sehat Ustaz. Kata Nabi, kalau ada orang lewat di depanmu, lebih baik berdiri 40 tahun. Berdiri 40 tahun menunggu selesai sholat daripada melewati orang yang sholat. Kalau ada orang tahan. Kalau dia tetap lewat juga, kata Nabi, faktulhu, bunuh dia. Ada pistol, aku tembak dia. Kalau dia mati, Pak Ustaz, saya tak tanggung jawab. Saking tidak bolehnya melewati orang sholat. Makanya ibu bapak kalau sholat di rumah, letakkan sutrah supaya orang jangan lalu lalang lewat sholat. Begitu hormat menghormati. Pak Ustaz, saya sedang sholat di tengah orang, tiba-tiba sakit perut, gimana? Nah, itu darurat, jangan ditahan, habis karpet. Nah, mana tahu sedang sholat Jumat tadi pagi habis makan sambal terasi, lalu kemudian batal. Nah, lewat saja. Nah, ini namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan emergensi, darurat membolehkan yang terlarang. Begitulah kita diajarkan. Lalu kemudian berjamaah, selesai itu berzikir. Kebetulan saya zikirnya jahar. Kenapa Ustaz berani zikir jahar? Karena kemarin saya dengar imam zikir jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habis zikir saya pun membaca doa. Allahumma inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami berselawat kepada Nabi Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan selawat ini jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan selawat ini tunaikan segala hajat dunia akhirat. Wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini bersihkan kami dari segala dosa-dosa silap dan salah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan selawat ini sampaikan segala ghayat tujuan min jami'il khairat yang baik-baik. Fil hayat, ketika hidup, wa ba'dal mamat, setelah mati. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Doa. Jangan doa terlalu panjang. Pernah saya sholat berjamaah, karena makmumnya ramai, imam terlalu pede, dia berdoa, saya lihat setengah jam. Awalnya jamaah semangat semua. Lama-lama, aduh Pak Imam udah gak kuat lagi. Berdoa itu tangannya di atas. Nabi mengajarkan doa tangan di atas. Ini ada orang berdoa tangan di paha. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu lihat ada orang tangannya di paha, itu artinya terserah lah ya Allah, mau kasih-kasih, enggak pun enggak apa-apa. Doa semangat. Nabi berdoa di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya tiga, sama macam ini. Satu, dua, tiga. Sunnah, satu, dua, tiga. Ketika Nabi SAW meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar tidak sanggup tegak di tempat tegak Nabi, maka dia turun di lantai dua. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar tidak sanggup tegak di tempat tegaknya Abu Bakar, dia turun di lantai satu. Begitulah tawaduk rendah hatinya mereka. Begitu zaman Nabi SAW, bukan zaman kita sekarang. Kita, andai saya jadi pemimpin diri sini, begitu saya meninggal, digantinya lagi lebih tinggi lagi. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tawaduk rendah hatinya mereka. Nabi ketika sholat berdoa di atas mimbar, ambil angkat tangan. Nabi lengan bajunya itu besar, bukan kecil seperti ini, besar, lebar. Baju jubah lebar. Kalau diangkatnya tangannya, maka lengan bajunya ke belakang dan nampak putih. Kami di bawah melihat Nabi mengangkat tangan sampai nyata di mata kami. Bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Waktu Nabi mengangkat tangan, putih ketiaknya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu orangnya putih. Saking putihnya ketiaknya nampak putih. Bukan macam orang kita. Orang kita putih ketiaknya tetap hitam. Nabi Muhammad SAW diangkatnya tangannya, nampak kami putih. Nabi Muhammad SAW kemuliaan. Kami cium telapak tangan Nabi, kata Anas bin Malik, ku cium telapak tangan Nabi, atyabu min ri'il miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Mudah-mudahan kita dapat bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tak layak mata kami melihat engkau ya Rasulullah, karena mata bergelimang dosa. Tak layak tangan kami bersalaman dengan engkau, karena tangan kami banyak perbuatan maksiat. Tapi kami berharap dengan banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habib Munzir Al-Musawwa bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Orang bertanya kepada dia, Habib, apa amalan Habib bisa berjumpa dengan Nabi? Aku bersolawat. Berapa Habib? Sedikit sekali, 5 ribu kali. Makanya selesai solat ni pulang keluar bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala. Nanti kalau ada yang ngajak-ngajak ngobrol cerita tak tentu arah, kabarnya anak si Ana sudah hamil, tak ada suami. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau enggak penting yang selalu ngajak-ngajak cerita. Assalamualaikum. Ini kebetulan lagi TM ini, lagi ini kan hari libur nih kamar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tinggal kata-kata sia-sia tak bermakna. Yang akan kita bawa mati adalah amal soleh. Kenapa Ustaz dari tadi ngelihat jam? Saya mulai jam 5.15, sekarang jam 6.15. Saya tetap konsisten, tak lebih tak kurang dari 60 menit.